Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida ma ba'd. Ana tanya, apa hukumnya ada orang yang mengatakan Allah tidak melihat dan tidak mendengar? Ada orang mengatakan Allah tidak melihat dan tidak mendengar. Apa hukumnya? Kafir. Iya. Apa hukumnya orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak perkasa? Kafir. Iya. Apa hukumnya ada orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan rezeki? Kafir, jangan ragu-ragu. Iya, kafir. Itulah namanya Jahmiyah. Tahu antum? Keyakinan Jahmiyah itu mengingkari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Asy'ariyah dia menetapkan 8 sifat. Ya. 7 sifat. Maturidiyah 8 sifat. Kalau Mu'tazilah itu menetapkan nama tanpa sifat. Iya. Kalau Jahmiyah tidak sifat dan tidak nama, tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Jahmiyah. Allah tidak punya sifat dan tidak punya nama. Jadi Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkuasa, tidak memberikan rezeki, tidak menghidupkan, tidak mematikan. Apa ini? Kafir. Iya kan? Hebat antum ya. Iya. Belum. Bukan sesi tanya jawab. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal pernah dengar ada seseorang namanya Ahmad bin Hanbal. Siapa dia? Wah, betul. Imam Al-Sunnah Wal-Jamaah. Iya. Imam Al-Sunnah Wal-Jamaah. Tapi dia tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Padahal dia punya pendapat seperti tadi. Apa Imam Ahmad Murji'ah? Hah? Terus apa dong? Tahu dari mana antum? Kan Imam Al-Sunnah tapi kok Murji'ah? Karena tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir. Hah? Apa Abu Sofi? Yakin enggak? Orang yang tidak mengatakan Allah tidak melihat, tidak mendengar kafir? Yakin? Kenapa Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun? Kalau dia pendapatnya pendapat Jahmiyah. Kenapa? Kenapa? Bukan, ulama tidak menyebutkan seperti itu. Ulama mengatakan karena takfir muayyan itu beda dengan takfir mutlak. Ya, takfir al-qaul wal fi'l beda dengan takfir al-fa'il muayyan. Jadi mengkafirkan person tertentu itu beda dengan mengklaim suatu perbuatan itu kafir. Jelas kita katakan orang yang mengatakan Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkuasa kafir. Tapi persen-persen tertentu itu ada pembahasan khusus. Iya. Namanya istilahnya tawafurus syurut wa intifaul mawani. Iya. Iya. Jadi jangan melantur kemana-mana kaitannya dengan Asmiranda. Iya. Yang harus iqamatul hujjah. Orang murtad tidak pakai iqamatul hujjah. Orang murtad itu istitabah namanya. Tahu antum istitabah? Istitabah itu minta untuk taubat 3 hari. 3 hari di dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab hudud, itu istitabah 3 hari terhadap orang yang murtad. Kalau dia balik lagi, kalau enggak dibunuh. Aturan Islam, hukum Islam. Ya, enggak ada sangkut pautnya takfir muayyan dengan orang murtad. Ini kita berbicara orang yang masih mengaku Islam tapi terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Nah, ini yang diberi uzur oleh syariat kalau belum sampai bayyinah kepada dia. Seperti misalnya hadis Abi Waqid Al-Laitsi, sahabat yang pergi ke Hunain, tiba-tiba bilang kepada kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ija'al lana zata anwat kama lahum zata anwat, ya Rasulullah, jadikan kami punya pohon bidara untuk mengaitkan senjata-senjata. Ya, senjata-senjata buat barokah, semacam jimat lah kurang lebih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Inna hasanan. Ya. Kultum walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa. Ya, aja'alal alihata ilahan. Ija'al lana aliha kama lahum aliha. Itu sama seperti kata Rasulullah, ya, perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, jadikanlah kami sembahan selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrikin itu punya sembahan selain Allah. Lihat, disamakan dari Rasulullah. Jadi yang apa yang diucapkan oleh sahabat, ya, itu disamakan menjadikan sembahan selain Allah SWT. Apa hukumnya punya sembahan selain Allah? Kafir, musyrik. Tapi apa Rasulullah SAW mengklaim Abu Waqid Al-Laitsi dan sahabat-sahabat yang lain itu batal?